Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallif Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa qawlihi wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'ah. Al-ayah fi surat An-Nisa, ayat di dalam surat An-Nisa yang ke-36. Dan firman Allah ta'ala, wa'budu allaha, dan beribadalah kalian kepada Allah, wa la tushriku bihi syai'ah. Wa la tushriku bihi syai'ah, dan janganlah kalian menyekutukannya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini ayat di dalam surat An-Nisa. Ini hanya penggalan ayat. Beliau memenggal atau mencantumkan, menukil penggalan ayat ya, di awal ayat tersebut. Adapun ayat ini secara lengkap panjang. Ayat surat An-Nisa yang ke-36 ini panjang. Ya. Dan ini ayat ini dikenal dengan ayatul huquq al-asyarah. Ayat ini dikenal dengan ayatul huquq al-asyarah, ayat 10 hak. Kenapa? Karena ayat ini menyebutkan 10 hak yang harus ditunaikan oleh hamba. Yang pertama adalah ini, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pada urutan yang pertama, wa'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'ah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian hak yang kedua apa? Disusul dengan hak wabilwalidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian wabidil qurba, hak yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat dekat. Ya, wabidil qurba. Ya. Kemudian wal jaridil qurba wal yatama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum. Ya, coba kita hitung ya jumlah hak tersebut yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ya, yang pertama hak tauhid, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua wabil walidaini ihsana, hak kedua orang tua. Kemudian wabidil qurba, hak kerabat dekat. Yang ketiga wal yatama, hak anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Al yatama bentuk jamak dari al yatim, yaitu man mata abuhu walam yabluq sinna al buluq, anak yang meninggal ayahnya, ditinggal mati ayahnya, dan belum mencapai usia balig. Itu definisi dari yatim. Ya. Kemudian wal masakin. Wal masakin, al masakin bentuk jamak dari miskin. Ya. Itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Wal jari dzil qurba. Yang berikutnya, yang keberapa ini? Ke-6. Waljari dzil qurba. Dzil qurba ay al-qarib. Maknanya al-jar al-qarib, itu tetangga dekat. Hak yang berikutnya yang harus ditunaikan seorang hamba. Jadi tetangga itu memiliki hak yang harus ditunaikan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kemudian wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Jadi kalau tetangga yang dekat itu yang langsung berdempetan dengan rumah seseorang. Begitu juga tetangga, juga yang termasuk tetangga adalah yang berada di sekitar rumahnya. Jadi tentunya tetangga yang lebih dekat memiliki hak yang lebih besar dibandingkan tetangga yang lebih jauh. Oleh karena itu disebutkan setelahnya, wal jaridil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jam. Yang keberapa ini? Wassahibi bil jam. Yang ke 8, ya. Yaitu disebutkan oleh para ulama sebagiannya menafsirkan dengan az-zaujah. Wassahibi bil jam itu adalah istri. Dan juga ada yang menafsirkan dengan as-sahib fis safar atau ar-rafiq fis safar, teman ketika bepergian, teman safar. Ada yang menafsirkan dengan teman secara umum. Ya, sehingga as-sahibi bil jam maknanya adalah teman. Baik teman dekat maupun teman yang jauh. Teman memiliki hak yang harus kita tunaikan. Kemudian wabni sabil. Ibnu sabil adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan safar dan dia tidak memiliki nafkah yang bisa mencukupi dirinya. Ya, atau bisa sering disebut juga dengan musafir yang kehabisan bekal. Musafir yang kehabisan bekal. Maka mereka juga memiliki hak yang harus ditunaikan dengan membantunya mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah wama malakat aymanukum. Ini mencakup dua jenis, yaitu ar-raqiq, budak atau hamba sahaya. Mereka juga memiliki hak yang harus ditunaikan tuannya, tidak boleh dizalimi, tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang melebihi kesanggupannya. Ya. Begitu juga yang termasuk wama malakat aymanukum, yaitu binatang tunggangan. Juga termasuk di dalam lafaz tersebut. Maka ini adalah 10 hak yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 ini. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan ayat tersebut diakhiri dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal dan fakhur, orang-orang yang congkak dan sombong. Al-mukhtal ay fil hay'ah, dan fakhur adalah fi al-qaul. Kalau al-mukhtal itu orang yang sombong, yang congkak dalam sikapnya, adapun fakhur adalah orang yang sombong di dalam ucapan dan perkataannya. Wa na'udzu billahi min tilka al-akhlaq ar-radhilah. Kita baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Naam. Qala hafizahullahu taala la tusyriku ay utruku asyirka. Janganlah kalian berbuat syirik, yaitu tinggalkan kesyirikan. Utruku yaitu tinggalkan kesyirikan. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Kemudian beliau menjelaskan definisi dari asyirk, definisi dari kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa, jadi huwa di situ kembalinya kepada asyirik. Dan dia, yaitu kesyirikan itu, adalah taswiyatu ghairillahi billah. Menyamakan atau mensejajarkan Allah, atau mensejajarkan selain Allah, billah, dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah. Pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah asyirik. itu mensejajarkan atau menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang khusus hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terangkum dalam tiga hal. Kekhususan Allah itu pada tiga hal, yaitu al-uluhiyah, ar-rububiyah, wal-asma, was-sifat. Ya. Sehingga kesyirikan juga bisa digolongkan menjadi tiga jenis ini. Syirik fir-rububiyah, kesyirikan dalam urusan rububiyah, atau syirik fil-uluhiyah, kesyirikan dalam perkara uluhiyah, begitu juga syirik fil-asma was-sifat. Menyekutukan Allah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifatnya. Qala hafidhullah syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Syai'an, yaitu pada penggalan ayat, wa'budullaha wala tushriku bihi syai'an. Syai'an di situ bentuknya nakirah, lawan dari ma'rifah. Diddu al-ma'rifah. Inakirah. Ini memang sulit dipahami kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab. Al-muhim, nakirah itu lawan dari ma'rifah. Syai'an adalah lafaz yang nakirah pada konteks larangan. Karena konteksnya di sini adalah larangan. La tusyriku bihi syai'an. Sehingga lam di situ, la di situ adalah la an-nahiyah. Wala tusyriku. La di situ adalah la an-nahiyah. La larangan. Syai'an adalah lafaz nakirah pada konteks larangan yang ditunjukkan dengan adanya la an-nahiyah tadi, la larangan. Fata'ummu asyirka kabirahu wa saghirahu. Maka lafaz syai'an tersebut yang berupa lafaz nakirah itu ta'ummu, meliputi kesyirikan, kabirahu wa saghirahu, yang besarnya maupun yang kecilnya. Itu meliputi dan mencakup semua bentuk kesyirikan yang besar, syirik akbar maupun yang kecil, syirik asghar. Qala hafidhullah al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna umum atau makna global dari ayat tersebut. Ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Allah memerintahkan subhanahu wa ta'ala ibadahu, hamba-hambanya, bi'ibadatihi, memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya wahdah, satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa yanhahum 'ani syirki, dan Allah juga melarang mereka, melarang hamba-hambanya, anisyirki, dari kesyirikan. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati, dan tidaklah Allah mengkhususkan satu jenis ibadah dari jenis-jenis ibadah yang lain. Maksudnya apa? Ketika Allah memerintahkan, ya, barakallahu fikum, di awal ayat, wa'budullaha, dan beribadalah kalian kepada Allah, disebutkan perintahnya secara umum, beribadalah kalian kepada Allah, tidak mengkhususkan satu jenis ibadah dari jenis ibadah yang lain, ya. Tapi disebutkan lafaz ibadah secara umum, ya, tidak mengkhususkan satu jenis dari jenis-jenis yang lain. La du'aan wala salatan wala ghairahuma liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Tidak Allah mengkhususkan, hanya menyebutkan doa. Ud'ullaha misalnya. Wad'ullaha misalnya. Wala salatan, tidak juga Allah mengkhususkan perintah untuk ibadah salat. Ya, misalnya wasallu lillahi misalnya. Tidak. Wala ghairahuma, begitu juga tidak keduanya. Apa tujuannya? Maksudnya apa? Demikian, liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Agar perintah tersebut umum, meliputi semua jenis ibadah. Ya, baik doa, salat, puasa, zakat, haji, semuanya. Begitu juga doa atau ibadah-ibadah yang sifatnya al-ibadah al-qalbiyah, al-batinah, ibadah-ibadah yang sifatnya batin, yang ada di dalam kalbu, ibadah khauf, roja, at-tawakkul, al-khasyah, al-inabah, dan seterusnya. Dari berbagai macam jenis ibadah, semuanya tercakup di dalam perintah ini. Dan beribadalah kalian kepada Allah. Walam yakhussa naw'an min anwa'i syirik. Dan tidaklah Allah mengkhususkan satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Maksudnya ketika Allah menyebutkan larangan dari kesyirikan, wala tusyriku bihi syai'an. Bahkan disebutkan lafaz syai'an yang berupa lafaz nakirah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya larangan syirik itu dari segala bentuk kesyirikan. Tujuannya apa? Liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirik. Agar larangan tersebut melingkupi atau meliputi semua jenis kesyirikan. Baik syirik dalam perkara ar-rububiyah, syirik dalam perkara al-uluhiyah, maupun dalam perkara al-asma was-sifat. Nah, qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat dengan bab. Qala annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki. Bahwasanya ayat tersebut memulai dengan perintah. Perintah tauhid. Dan juga memulai dengan wanahi ani syirik, perintah atau larangan dari kesyirikan. Ya, sekali lagi, bahwasanya ayat tersebut, ayat di atas, memulai dengan perintah tauhid dan larangan dari kesyirikan. Fafiha tafsiru tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki. Maka di dalam ayat tersebut, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, tafsirut tauhid, terdapat penafsiran terhadap tauhid. Apa sih tauhid itu? Banyak orang yang menggembar-gemborkan tauhid, tauhid. Tapi enggak paham kalau ditanya apa sih tauhid. Ya. Tafsirut tauhid, penafsiran dari tauhid adalah bi annahu ibadatullahi wahdah, bahwasanya tauhid itu adalah ibadah kepada Allah satu-satunya. Watarku asyirik, dan meninggalkan kesyirikan. Inilah yang terkandung di dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah. Terdapat dua komponen dalam kalimat tauhid tersebut. Komponen yang pertama apa? An-nafyu, penafian. La ilaha, tidak ada ilah, zat yang berhak untuk diibadai illallah. Kemudian disusul dengan komponen apa? Al-isbat, penetapan. Ai isbatul ibadah lillahi wahdah. Illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah, kecuali Allah. Ada dua apa? Komponen, an-nafyu wal isbat. Begitu juga dalam penggalan ayat ini, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Siapa yang ingin berusaha untuk menjawab, ya. Jadi bukan siapa yang bisa menjawab, tapi siapa yang ingin berusaha untuk bisa menjawab. Abu Said, ya, pertanyaannya sebagaimana telah dijelaskan tadi, kalimat tauhid ada dua komponen, an-nafyu wal isbat. Begitu juga dalam penggalan ayat ini juga ada dua komponen itu. Sebutkan komponen an-nafyu dari penggalan ayat ini. Komponen penafian. Coba pahami baik-baik pertanyaannya, ya. Di sana ada kaidah. Fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu sudah separuh dari jawaban. Jadi kalau pertanyaannya aja belum bisa dipahami, jawabannya, ya, kemungkinan besar akan salah. Pahami dulu baik-baik pertanyaannya. Coba sebutkan komponen an-nafyu dalam penggalan ayat ini. Iya, komponen penafian di sini. Ya, di situ ya. Jadi komponen an-nafyu justru di belakang letaknya. Wala tusyriku bihi syai'an. Sehingga penggalan ayat ini diawali dengan komponen apa? Al-isbat. Wa'budullaha. Beribadalah kalian kepada Allah. Penetapan dulu. Ibadah hanya kepada Allah. Baru kemudian disusul dengan apa? Penafian. Yang dalam hal ini, dalam penggalan ayat ini, disebutkan dalam konteks an-nahi. Larangan. Ya, tapi bermakna apa? Nafyu. Jadi diawali dengan komponen isbat dulu, penetapan wa'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah, baru disul dengan komponen an-nafyu, penafian. Wala tusyriku bihi syai'ah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yaitu penafian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum sampai sini? Nah. Jadi penggalan ayat ini menafsirkan kalimat tauhid dan sekaligus menafsirkan tauhid itu sendiri. Qala asy-syarih hafizahullahu taala wa ra'ah ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faidahnya dari ayat? Yaitu fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-faidatul ula. Faidah yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati. Wajibnya menunggalkan Allah di dalam ibadah. Wajibnya, kewajiban mengesakan Allah di dalam ibadah. Li'annallaha amara bidzalika awwalan. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan dengan hal itu, yaitu memerintahkan untuk beribadah, menunggalkan atau mengesakan ibadah kepada Allah awwalan. Pertama, ya, karena sungguhnya Allah memerintahkan hal itu di awal, yaitu pada penggalan wa'budullaha fahuwa akatul wajibat. Maka itu, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan, ifradullahi bil ibadah, adalah akadul wajibat, adalah kewajiban yang paling ditekankan dalam syariat ini. Di sini juga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, terdapat banyak faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya. Apa yang disebutkan oleh syarih, fahuwa akadul wajibat, bahasanya tauhid mengesakan Allah dalam ibadah itu kewajiban yang paling ditekankan, sehingga solusi untuk membenahi umat ini, kita tahu bahwasanya umat Islam di zaman ini, ya, sedang mengalami keterpurukan. Ya. Banyak orang-orang yang ingin membenahi umat ini. Semangat, keinginan yang kuat untuk membenahi umat ini. Tapi banyak juga yang tidak tahu caranya. Punya semangat, tapi tidak didasari dengan ilmu. Ya. Coba kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, kepada bimbingan Rasulullah SAW dan para ulama salaf, maka misalnya dalam ayat ini, kalau kita tahu bahwasanya kewajiban yang paling ditekankan dalam agama ini adalah tauhid, ifradullahi bil ibadah, maka islahu hadhil ummah, pembenahan umat ini juga harus dimulai dari hal ini, dari perkara yang paling diwajibkan, kewajiban yang paling ditekankan dalam agama ini, yaitu pembenahan tauhid. Bukan pembenahan ekonomi, pembenahan, ya, sebagainya. Ya, banyak yang melihat atau berpendapat bahwasanya pembenahan umat ini harus dimulai dari perekonomiannya. Ada yang menganggap pembenahan umat ini harus dimulai dari politiknya dan sebagainya, dari berbagai macam pendapat-pendapat. Tapi kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, demikian tuntunan dan bimbingan Al-Quran. Ya. Islahu hadhil ummah minal aham fal aham. Pembenahan umat ini dimulai dari perkara yang paling penting, yaitu tauhid, ifradullahi bil ibadah, dan kemudian perkara penting yang berikutnya. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, tahrimu syirki, li'anna Allah naha anhu wa huwa asyaddul muharramati. Pengharaman syirik, yaitu pada lafaz wala tusyriku. Dari mana faidah pengharaman syirik itu kita dapatkan? Itu pada penggalan ayat wala tusyriku. Bagaimana sisi pendalilannya? Di situ disebutkan dengan la annahiyah, larangan. la yang bermakna larangan, dan la an-nahiyah yufidu at-tahrim. Penyebutan la an-nahiyah dalam nusus syar'iyah, dalam dalil-dalil syar'i, memberikan faidah pengharaman dari sesuatu tersebut. Ya, pengharaman syirik. Li'anna Allah naha anhu, karena sungguhnya Allah melarang dari hal itu, yaitu kesyirikan. Fahuwa asyaddul muharramat. Maka kesyirikan itu adalah larangan atau perkara haram yang paling asyad, yang paling parah, yang paling ya berbahaya. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga. An-najtina basyirki syardun fi sihhatil ibadati. Bahwasanya menjauhi kesyirikan itu adalah syarat sahihnya, syarat dari sahnya ibadah. Ya, bahwasanya meninggalkan atau menjauhi kesyirikan, di sini disebutkan syarih dengan ijtinaba. Tidak hanya tark, tidak hanya meninggalkan, tapi menjauhkan diri dari kesyirikan, itu adalah syarat sahnya ibadah. Li'anna Allah qarana al-amra bil-ibadati bin-nahi anisyirki. Karena sungguhnya Allah menggandengkan perintah beribadah dengan larangan dari kesyirikan, sehingga tidak sah seorang yang beribadah kepada Allah kalau dia masih berbuat kesyirikan. Ini seperti yang terjadi pada kaum musyrikin Quraisy. Jangan dikira kaum musyrikin Quraisy di zaman Nabi adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Tidak, mereka kenal dengan Allah. Ya. Bahkan kalau ditanya mereka, "Wala in saltahum man khalaqas samawati wal ard?" Jika engkau menanyakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang musyrik Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi jangan dikira orang-orang musyrikin Quraisy itu orang-orang yang tidak kenal Allah. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi perbedaannya apa dengan orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang bertauhid? Kenapa mereka masih disebut dengan ahlus syirik, musyrikun? Karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Masih menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Tidak mau mengesakan Allah di dalam ibadah ini. Ya. Sehingga amalan mereka pun tertolak. Ya. Amalan mereka tertolak. Tidak sah amalan mereka sampai mereka meninggalkan kesyirikan. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat. Anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu. Bahwasanya syirik itu haram hukumnya. Qalilahu wa kathirahu, sedikitnya maupun banyaknya. Kabirahu wa saghirahu, yang besarnya maupun yang kecilnya. Jadi jangan dikira kalau syirik asghar, syirik kecil berarti ringan. La. Syirkul asghar a'zam min akbaril kabair. Ya, syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang paling besar. Karena apa? Asyirk akbarul kabair. Kesyirikan itu sendiri adalah dosa yang paling besar, baik disebut dengan syirik kecil. Jadi jangan sampai keliru di dalam memahami penamaan asyirkul asghar, syirik kecil. Oh, berarti ringan. La. Syirkul asghar, walaupun disebut dengan syirik asghar, syirik kecil, tetap dosanya lebih besar daripada dosa zina. Ya. Dan dosa-dosa yang lain. Dari dosa-dosa besar yang lain, dosa zina, mencuri, merampok, dan sebagainya, minum khamr. Dosa syirik kecil itu masih lebih besar, ya, dan tidak akan diampuni pelakunya jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan dosa besar yang lain, ketika pelakunya misalnya pelaku zina di dunia atau peminum khamr ketika di dunia, mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa zinanya, belum bertobat dari dosa minum khamarnya, ya, di akhirat masih ada kemungkinan diampuni. masih ada kemungkinan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa syirik, walaupun dosanya syirik kecil, tergolong syirik kecil, kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Wa na'udzu billahi minasyirki kulli saghirihi wa kabirihi. Dalilnya apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan pentingnya perkara tauhid. Pentingnya perkara tauhid. Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dhalik. Karena sesungguhnya kalimat syai'an itu bentuknya nakirah. Fi siyaqin nahyi, pada konteks pelarangan. Fata'ummu kulla dhalik, maka meliputi semua jenisnya. Itu semua jenis kesyirikan. Al-faidatul khamisah, al-akhirah, faidah yang terakhir dari ayat ini, annahu la yajuzu ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Bahasanya tidak boleh, ayyushraka ma'allahi ahadun, tidak boleh seorang pun disekutukan bersama dengan Allah. Artinya tidak boleh sesuatu pun, siapapun diibadai selain Allah. Fi ibadatihi, tidak boleh disekutukan bersama dengan Allah di dalam peribadatan kepadanya. Di situ fi ibadatihi ay fi ibadatillah, tidak boleh menyekutukan selain Allah, ya, dengan Allah di dalam peribadatannya. Artinya tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya'i wala sanamun. Tidak malaikat, tidak pula nabi, tidak pula orang saleh dari kalangan para wali, wala sanam, begitu pula berhala. Jadi tidak boleh seorang pun diibadai selain Allah, siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, ya. Bahkan para malaikat, para nabi, tidak boleh diibadai selain Allah, apalagi yang kedudukannya di bawah malaikat dan nabi. Tentunya lebih-lebih lagi tidak boleh. Li'anna kalimat syai'an 'ammatun. Karena sungguhnya kalimat syai'an, kata syai'an, itu 'ammah, bersifat umum. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.